Babu ma yufsidu shaum. Bab berikutnya bab hal yang merusak puasa. Iya. Jadi perlu diketahui hal-hal yang membatalkan puasa itu apa? Merusak puasa. Apakah merusak bermakna membatalkannya? Atau merusak bermakna mengurangi kesempurnaan puasa? Iya. Pertama Ibnu Qudamah menjelaskan tentang yang membatalkan puasa. Kata beliau, "Wa man akala aw syariba aw ista'ab aw ista'ata aw wasala ila jawfihi syai'un min ayyi mawdhi'in kana aw istaqa'a faqa'a aw istamna aw qabbala aw lamasa aw amda aw karrara an-nadhar hatta anzal aw ihtajama 'abidan dhakiran li shaumihi fasad." Ya. Ini beberapa keadaan disebut oleh Ibnu Qudamah dari keadaan yang membatalkan puasa. Yang pertama, siapa yang makan dan minum. Ya, kalau makan dan minum dengan sengaja ini batal puasanya menurut kesepakatan ulama. Karena di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Fakulu washrabu atau wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad." Makan dan minumlah kalian sampai tampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam minal fajr, yaitu tampak waktu subuh. Jadi di dalam ayat diperintah makan dan minum sampai tampak waktu subuh saja. Ya, kalau sudah kelihatan waktu subuh, Allah perintah summa timmus syama ila al-lail. Sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Menunjukkan bahwa tidak boleh makan dan minum di waktu puasa. Masuk juga dalam makan dan minum ini segala hal yang bermakna makan dan minum. Seperti orang yang merokok misalnya, kalau ada yang merokok waliyadzubillah, itu batal puasanya. Seperti orang yang mencium asap kayu gaharu misalnya, atau wangi-wangian, dan asapnya dia telan, ini membatalkan puasanya. Sebab itu dianggap meminum. Sama dengan meminum. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, awista apa? Atau dia memasukkan sesuatu ke hidungnya. Ya, dia hirup ke hidungnya masuk di dalam apa? Perutnya. Nah, kalau dia melakukan hal tersebut dengan sengaja, maka ini membatalkan puasanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Laqit bin Saburah, "Wa balik fil istinsyaq illa takuna sha'ima." Bersungguh-sungguhlah engkau dalam istinsyaq kalau kamu puasa. Ya, kalau puasa tidak boleh bersungguh-sungguh. Dihirup biasa, tapi tidak terlalu bersungguh-sungguh. Karena dikhawatirkan akan air itu diantar masuk ke dalam badan. Itu akan membatalkan puasa. Iya. Baik. Sebagian orang yang kena penyakit asma, memakai dari bentuk, apa namanya, uap untuk obatnya. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Ya, ini letak sudut pandang di kalangan ulama. Tapi mereka katakan bahwa obat yang dipakai itu adalah hal yang asalnya dari benda cair yang tidak dipastikan dia masuk ke dalam pencernaan. Mungkin hanya berhenti di hidung saja, atau kalau di mulut dia hanya berhenti sampai mulut saja, tidak masuk ke tenggorokan. Iya. Dan kalau memang keadaannya seperti itu tidak dianggap membatalkan puasa. Tapi kalau dipastikan masuk ke dalam perut, ya dia telan, maka ini yang membatalkannya. Kalau tidak bisa dia pastikan, maka asalnya itu tidak membatalkan. Demikian pula menggunakan sikat gigi, menggunakan pasta gigi, ini tidak membatalkan sepanjang tidak masuk di tenggorokan. Kecuali kalau pasta giginya mempunyai pengaruh yang sangat kuat sehingga terasa di lambung, ini bisa membatalkan. Baik. Ya. Adapun apa namanya? Kata Ibnu Qudamah, aw wasala ila jawfihi syai'un min ayyi mawdhi'in kan. Atau masuk di dalam jawfihi, di dalam badannya, dalam pencernaannya sesuatu dari manapun tempatnya. Apakah dari hidung, dari bagian manapun masuk. Kalau misalnya ada orang yang diobati, kemudian makanan itu masuk melewati selang misalnya, atau disuntik dengan suntikan vitamin yang menambah kekuatan, maka ini sama dianggap makan dan minum. Jelas ya. Tapi kalau suntikannya suntikan biasa, tidak mengandung makna makan dan minum, bukan suntikan vitamin, bukan suntikan kekuatan, maka suntikan yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Ya, sebab tidak ada dari makna makan dan minum yang dia lakukan. Adapun infus itu memberi makna kekuatan. Nah, siapa yang memasukkannya ke tubuhnya walaupun lewat tangan, ini membatalkan puasa. Berikutnya dari hal yang membatalkan puasa. Iya. Jadi itu makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, memasukkan suatu ke dalam tubuh melalui hirupan, masukkan suatu ke dalam tubuh melalui bagian tubuh mana saja. Berikutnya muntah dengan sengaja. Ibnu Qudamah rahimahullah, awistaqa'a faqa'a. Atau dia sengaja muntah, kemudian keluar muntahnya. Iya. Jadi dia asalnya tidak ingin muntah, tapi karena dia rasa perutnya tidak enak, dia sengaja muntah supaya dikeluarkan isi perutnya misalnya. Maka yang seperti ini hukumnya hukumnya membatalkan puasa. Iya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau dalam hadits Abu Hurairah, beliau berkata, "Man dara'ahu al-qai fala qada 'alaihi wa man istaqaa fa 'alaihi al-qada." Siapa yang muntah tanpa sengaja, tidak ada qada baginya, dan siapa yang muntah dengan sengaja, dia wajib membayar qada. Ini memang mauquf ya terhadap hadis Abu Hurairah atau terhadap Abu Hurairah, tapi dia mempunyai hukum marfu. Mempunyai hukum apa? Mempunyai hukum marfu. Baik. Berikutnya, ya, setelah muntah, Ibnu Qudamah menjelaskan tentang masturbasi, mencium, menyentuh hingga mengeluarkan mani. Kata beliau, istamna, siapa yang melakukan masturbasi, bahasa lainnya onani, au qabbala, atau dia mencium, au lamasa, atau dia menyentuh, fa'amna au amda, ya, lalu dia mengeluarkan mani. Ini yang ke 5 ya, mengeluarkan mani. Yang ke 6. Yang ke 7 mengeluarkan madi. Jadi 2, mengeluarkan mani atau mengeluarkan madi. Dua-duanya menurut Ibnu Qudamah, dua-duanya apa? Membatalkan puasa. Iya. Dan ini termasuk hal yang terjadi silang pendapat di kalangan ulama. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa kalau madi, keluar madi itu tidak membatalkan. Iya. Dia kata keluar madi tidak membatalkan. Dan ini lebih dekat ya. Adapun kalau keluar mani, ini yang menjadi titik iskal. Sebab jumhurul ulama berpendapat batal puasanya. Namun di madhab zahiri ya, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, dikuatkan pula oleh Syekh Mukbil, bahwa itu tidak membatalkan puasa. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu membatalkan puasa. Dan ini termasuk pendapat yang kuat ya. Karena memang asalnya puasa itu ya, tidak dikatakan batal kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan batalnya. Ya, hanya saja mereka kiaskan bahwa orang yang masturbasi atau keluar mani dengan sengaja, dia melakukan onani, ini sama dengan orang yang melakukan jima, Karena itu dikatakan membatalkan puasa. Tapi sekali lagi bahwa tidak dalil kuat yang menunjukkan tentang hal tersebut, maka yang tepatnya pada dua hal ini, keluar mani dan keluar mari, itu tidak dihitung ke dalam pembatal puasa. Baik. Berikutnya kata beliau, au karrara an-nadara hatta anzal. Atau dia mulai melihat sampai keluar. Iya, kalau tadi itu memang ada perbuatan ya, dia sengaja atau mencium atau menyentuh. Kalau ini tidak, dia mengulangi pandangan hingga keluar maninya. Ya, dia melihat sesuatu yang misalnya membangkitkan syahwatnya, dia lihat terus sampai keluar. Maka ini membatalkan ya menurut Ibnu Qudamah. Dari pendapat kedua di kalangan ulama bahwa ini tidak membatalkan. Sebab keluarnya di sini bukan dengan hal yang dilakukan secara langsung. Maka ini mirip dengan orang yang hanya berpikir saja. Karena itu yang dekatnya tidak dianggap membatalkan. Kemudian berikutnya kata beliau, aw hajama aw ihtajama. Ini pembatal berikutnya, hijama, dengan sengaja. Jadi siapa yang menghijama atau dihijama itu membatalkan puasa. Dan ini pendapat sebagian ulama. Ya. Dan pendapat yang lebih kuat bahwa hijama tidak membatalkan puasa. Hijama hanyalah makruh saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan illahnya. Iya. Atau di dalam hadis Anas terangkan illahnya. Kata beliau, min ajli dha'af. Nabi melarang hijama karena khawatir akan menjadi lemah saja. Nah, akan menjadi lemah. Jadi ini mengkhususkan makna hadis aftaral hajim wal mahjum. Orang yang hijama berbuka, orang yang menghijama dan dihijama berbuka. Maksudnya orang yang menghijama dan dihijama, perbuatan hijama ini bisa mengantar kepada perbuatan berbuka. Sebab orang yang dihijama, karena dia lemas misalnya, akhirnya mengakibatkan dia berbuka. Maka dia dilarang oleh Nabi disebabkan karena ini. Adapun hijama itu sendiri pada zatnya tidak membatalkan wudu, apa tidak membatalkan puasa. Dan ini insyaallah taala pendapat yang lebih kuat. Karena itu hijama hukumnya makruh. Ya. Hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa. Dibangun di atas pendapat ini, boleh bagi orang yang berpuasa mendonorkan darahnya. Ya. Boleh bagi orang yang berpuasa periksa darah. Dan semisal dengannya. Karena memang hukum dari hijama ini, hukumnya apa? Makruh, tidak membatalkan puasa. Baik, kata Ibnu Qudamah, ya, rahimahullahu ta'ala, ini semua membatal ya, dan beliau katakan kalau dilakukan dengan sengaja, maka fasad. Ya, apabila dilakukan amidan, dengan sengaja, dakiran, dalam keadaan dia ingat, li saumihi, fasad, rusak puasanya. Adapun orang yang makan dan minum tidak sengaja, dia masukkan sesuatu tidak sengaja, dia bersuntik, dan dia lupa dirinya berpuasa. Hal-hal yang berkaitan dengan kelupaan tidak sengaja, ini dimaafkan. Ya. Karena Nabi SAW memerintah kepada orang yang makan dan minum dalam keadaan dia lupa, Nabi perintah, falyutimma saumahu. Bain nama apa amahullahu wasaqah, hendaknya disempurnakan puasanya. Apa yang dia makan dan minum itu Allah yang memberi makan dan minum kepadanya. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah jelaskan beberapa hal yang tidak membatalkan puasa. Ya. Kata beliau, wa in fa'alahu nasiyan aw mukrahan lam yafsud. Kalau dia kerjakan dalam keadaan lupa atau terpaksa, tidak rusak puasanya. Jelas ya, tidak rusak. Iya, jadi kalau misalnya ada yang lupa, maka tidak rusak puasanya. Ya, demikian pula kalau dia dipaksa. ini tidak membatalkan puasa. Karena itu kalau misalnya istri dipaksa oleh suaminya melakukan hubungan, yang batal puasa hanya siapa? Suami saja. Iya. Ada posisi istri tidak? Sebab dia di posisi apa? Terpaksa. Seseorang dipaksa makan dan minum. Iya. Maka ini tidak batal puasanya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa in tara ila halqihi dubabun au gubarun au tamatmada wastansyaqa fa wasala ila halqihi ma. Demikian pula kalau terbang, ya, tiba-tiba masuk lalat tenggorokannya. Atau dia berjalan sementara dia menguap sedikit, tiba-tiba angin kencang membawa debu masuk ke tenggorokan. Ini tidak membatalkan. Demikian pula kalau dia berkumur-kumur menghirup air pada saat wudu, tidak sengaja air itu masuk ke tenggorokannya. Ini kata Ibnu Qudamah tidak batal. Au fakkara fa'anzal. Demikian pula kalau dia berpikir. Iya. Dia berpikir hal-hal yang mengarah ke sana. Kemudian keluar. Maka ini menurut Ibnu Qudamah tidak batal. Iya. Tidak merusak. Karena ini kaitannya hanya pikiran, bukan perbuatan langsung. Iya. Au qattara fi ihlilihi. Atau dia memasukkan tetesan air ke lubang kemaluannya. Ya, tempat keluar kencing itu, dia masukkan tetesan air di situ. Nah, apabila dia masukkan, ini juga tidak membatalkan. Sebab itu tidak sampai ke mana? Tidak sampai ke dalam pencernaan. Demikian pula awih talam, kalau dia mimpi basah. Saat dia berpuasa, tiba-tiba dia bangun, dirinya dalam keadaan apa? Mimpi. Ini juga tidak membatalkan. Ya, sebab kaitannya dengan mimpi, tidak ada yang bisa mengatur mimpinya. Mimpi itu adalah hal yang apa? Keluar. Atau hal yang muncul, ya, dengan sendirinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rufi al-qalam anis salasa. Pena diangkat dari tiga. Anis sabi hatta yabluk, anil majnun hatta yafiq, wanin naim hatta yastaiqab. Dari anak kecil sampai dia balik, dari orang yang tidak waras sampai dia sadar, dan dari orang yang tidur sampai apa? Dia bangun. Orang yang mimpi ini tidur, dia bangun dalam keadaan mimpi, diangkat pena terhadapnya. Jelas ya? Baik. Demikian pula orang yang bangun subuh dalam keadaan dia junub, ya boleh saja dia berpuasa. Audara ahul qai. Berikutnya dia terpaksa muntah, ya, atau muntah tidak sengaja. Seorang misalnya pusing, sakit kepala, akhirnya apa? Muntah di luar kehendaknya. Makanya seperti ini tidak ada masalah. Sudah berlalu ya penjelasan haditsnya. Tidak ada qadha baginya. Wa man akala yadhunnuhu lailan fabana naharan. Ya. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah, jadi itu tadi yang disebut itu tidak membatalkan puasa ya. Ya, lam yufsid shaumahu. Shaumuhu. Tidak batal puasanya. Jadi saya ulangi tadi, audarahul qai lam yafsud shaumuhu, tidak batal puasanya. Ya. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qudamah pembahasan lain tentang orang yang berbuka sebelum matahari terbenam karena menyangka waktu malam telah masuk. Ya. Kata Ibnu Qudamah, "Wa man akala yadhunnuhu lailan fa bana naharan afthar." Iya. Siapa yang makan di waktu malam? Apa siapa yang makan dia sangka sudah malam, ternyata masih siang, maka dia dianggap apa? Telah berbuka. Dianggap telah berbuka. Iya. Jadi seorang melihat kondisi gelap sudah, mendung. Dia kira sudah apa? Sudah malam. Ya. Tapi ternyata masih di siang hari. Nah, ini menurut Ibnu Qudamah, orang yang seperti ini hukumnya apa? Hukumnya batal puasanya. Ya. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz dan selainnya. Mereka menganggap bahwa asalnya adalah puasa menahan. Jadi begitu dia berbuka, ya, dan ternyata belum waktunya berbuka, itu artinya keteledoran dari dirinya sendiri. Maka itu membatalkan puasa. Jelas ya? Ini alasan pendapat Ibnu Qudamah. Dan ada pendapat yang kedua, bahwasanya kalau dia tidak tahu hal tersebut, dia jahil, ya, puasanya tetap syah. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Iya. Karena dia ini sama kedudukannya dengan orang yang jahil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memaafkan bagi orang yang tidak mengetahui. Baik, jadi ini dua pendapat ya. Kemudian pembahasan, kemudian Ibnu Qudamah berkata, waman akala. Pembahasan terakhir ya. Tentang keraguan akan terbenamnya matahari. Kemudian berbuka. Kata beliau, waman akala syakkan fi thulu'il fajri lam yafsud shaumuhu. Siapa yang makan dalam keadaan dia ragu. Ya. Ini sudah terbit fajar atau belum? Puasanya tidak rusak. Maksudnya puasanya syah. Jadi ada orang dia makan sahur. Ya. Sementara dia makan sahur, dia ragu, ini sudah terbit fajar subuh atau tidak. Tapi saat dia ragu, dia tetap makan. Batal puasanya atau tidak? Kata Ibnu Qudamah, tidak batal. Ya, dan ini pendapat yang benar ya. Karena Allah berfirman, fakul washrabu hatta yatabayyan. Makan dan minumlah. Hingga nampak jelas. Jadi kalimat nampak jelas fajar itu, ini menunjukkan bahwa batasan terakhir kalau dia yakin sudah terbit fajar. Adapun kalau dia masih ragu itu belum yakin namanya, masih boleh makan. Masih boleh makan. Tapi kalau dia sudah yakin, itulah batasan terakhir. Baik. Kata beliau, wa in akala syakkan fi ghurubi syams fasada shaumuhu. Kalau dia makan dalam keadaan ragu tentang terbenamnya matahari, rusak puasanya. Ya, dan ini benar ya. Kalau yang pertama tadi jahil, dia menyangka ya. Nah, kita katakan yang pertama yang benarnya apa? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan batal dan ada yang mengatakan tidak batal. Dan yang mengatakan tidak batal diberi udur karena dia jahil. Tapi beda dengan orang yang ragu di sini. Ya, matahari sudah mau matahari, dia ragu apakah sudah terbenam atau belum. Maka asalnya kalau dia ragu, asalnya dia masih berpuasa, itu asal. Kapan dia berbuka dan ternyata setelah itu tampak bahwa itu sudah siang hari, maka di sini dia telah merusak puasanya. Ya, dia telah merusak apa? Puasanya. Baik, selesai sudah pembahasan tentang apa hal-hal yang merusak puasa.